بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله kita lanjutkan ayat 103 dan 104 إن شاء الله تعالى. Kalau bisa 105 mudah-mudahan juga bisa. Pada kali ini kita melanjutkan ya 103. Baik. Kita baca dulu ayatnya. Qala Allah Ta'ala. Sebelumnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ayat 103 ini masih berkaitan dengan yang kita bahas sebelumnya di ayat 102, yaitu tentang sihir. Masih berkaitan tentang sihir dan tentang orang-orang Yahudi ini. Qala Allah Ta'ala, walau annahum amanu wattaqu. Seandainya annahum mereka ini amanu beriman dan bertakwa. Seandainya orang-orang Yahudi ini beriman dan takut kepada Allah, la mathubatum min 'indillahi khair, maka pasti mathubah. Kita tahu thawab artinya adalah pahala. Maka pastilah akan diganjari pahala. Pastilah ada mathubah, ada pahala. Mathubah artinya pahala. Maka pastilah pahala dari Allah itu khair, lebih baik. Lebih baik dari semua yang mereka peragakan dari sihir-sihir itu, atau dari yang mereka percaya dari sihir-sihir itu, atau dari tuduhan-tuduhan mereka terhadap nabi-nabi, Nabi Sulaiman. Laukanu ya'lamun, sekiranya seandainya mereka mengetahui. Baik, karena baca Arabiknya, qala mufassirun, walau annal yahuda amanu wa khafu allaha la'ayqanu أن ثواب الله خير لهم من السحر ومما اكتسبوه به لو كانوا يعلمون ما يحصل بالإيمان والتقوى من الثواب والجزاء علما حقيقيا لآمنوا. اللهم سارين تروني بجاء Dan sekiranya orang-orang Yahudi beriman dan takut kepada Allah, pastilah mereka meyakini bahwa sesungguhnya pahala Allah lebih baik daripada sihir dan keuntungan yang mereka dapatkan dengannya. Kalau mereka mengetahui apa yang dapat diraih dengan iman dan takwa, berupa pahala dan balasan secara hakiki, niscaya mereka pasti beriman. Seandainya orang-orang Yahudi ini, dan ini juga buat kita juga teguran, seandainya orang-orang Yahudi ini beriman, percaya sama Allah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Qadir, ala kulli syai'in Qadir, mampu atas segala sesuatu, dan jin tidak. Seandainya mereka beriman kepada Allah, tidak kufur, dan khafullah, mereka takut kepada Allah, takut kepada azab Allah dari perbuatan-perbuatan ini, la ayqanu anna thawaballahi khairul lahum minas sihr, maka la ayqanu, maka pastilah mereka akan ayqana yuqinu, yakin, mereka akan yakin, ya meyakini anna, bahwasanya thawaballah, pahala Allah khair, lebih baik buat mereka. Jadi pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ganjaran di surga nanti lebih baik buat mereka daripada yang namanya sihir. Dan itu yang kita sayangkan dari para dukun. Seandainya mereka beriman dan takut sama Allah, mereka kan yakinlah bahwasanya sihir ini enggak ada apa-apanya. Ya. Dan juga tidak cukup lebih baik daripada sihir. Pahala pahala Allah ini lebih baik daripada sihir, tapi juga lebih baik daripada mimma iktasabuhu bihi, dari apa yang mereka dapatkan dengan sihir itu. Yaitu dari keuntungan finansial duniawi yang mereka dapatkan dari sihir itu. Kalau antum melihat misal majalah seperti majalah misteri, itu banyak di dalamnya promo para dukun. Karena ada majalah misteri di luar itu, karena gak betah taruh di dalam, gak tahu kenapa. Karena ada ternyata pengen majalah misteri yang terbaru itu ada judul Santet Facebook. Santet Facebook. Tapi sebenarnya itu benar apa yang di ini benar. Maksudnya emang ada terjadi santet melalui Facebook, dalam artian ngambil fotonya dan seterusnya, ya, media sosial. Nah, itu banyak sekali apa namanya foto-foto atau promo-promo iklan-iklan para dukun dengan mahar sekian-sekian. Ya, mau aura kecantikan dapat apa, bayar ratusan sekian atau juta gitu. Lau annahum amanu wattaqu lamathubatu min indillahi khair, ya kan? Ya. Kemudian lau kanu ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui ma yahsulu bil imani wattaqwa, apa yang bisa diraih, apa yang akan diraih, apa yang bisa dihasilkan dengan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan mewariskan ketenangan hati dunia. Tidak ada penyesalan di akhirat dan kebahagiaan di masa depan. Dan itu minas tawabi wal jaza, termasuk dari as-tawab pahala dan al-jaza balasan. Seandainya mereka mengetahui ilman haqiqiyan la'amanu. Coba sini lihat, perhatikan ilman haqiqiyan, ilmu yang sebenarnya. Maksudnya orang Yahudi ini punya ilmu, mereka tahu, tetapi ilmu mereka ini bukan ilmu hakiki untuk diamalkan ternyata. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi ini sebenarnya tahu itu sihir tidak bagus, tidak boleh, tetapi pengetahuan mereka tidak berbekas, tidak mewariskan rasa takut dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyaknya dukun juga tahu mereka sebenarnya muslim tadinya. Kalau antum tanya kepada dukun, kamu muslim bukan? Ya saya muslim. Saya jenggotan juga. Saya sholat Jumat juga. Bahkan saya imam. Tapi kufur karena betul-betul dukun. Dan kita lanjutkan. Di sini tentang ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya. Qala Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, idza sami'ta Allah yaqul, kalau kamu mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya أيها الذين آمنوا أرعي سمعك, maka fokuskanlah pendengaran kamu. Ya, fa innahu khairun yu'maru bih aw syarrun yunha an. Pasti sesungguhnya kalau ada lafal ya ayyuhallazina amanu setelahnya itu imma dia adalah kebaikan yang diperintahkan, imma dia adalah keburukan yang disuruh kita menjauhinya. Ya, contohnya ini. Ini kebaikan atau keburukan? Keburukan. Atau menggabungkan antara dua. Ada di sisi kebaikan dan kemudian ada keburukan. Misalnya ada nahi, ya ayyuhallazina amanu, larangan, la taqulu ra'ina. Dan kemudian ada perintah, yaitu kebaikan untuk kita lakukan. Wa qulu dzurna wasma'u. Jadi di sini ada dua, ada tiga hal. Satu yang pertama itu nahi dan dua setelahnya la amr, ya kan? Wahai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Janganlah, di sini berarti lafal la di sini nafiyah atau nahiyah? Nahiyah, pelarangan. Janganlah taqulu, karena fi'il mudhari' yang dihapus nunnya. Janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ra'ina ini nanti akan kita bahas bahasanya. Dikatakan oleh para ulama juga ra'ina imma dia bahasa Yahudi, imma dia bahasa Arab yang dimodifikasi dan semacamnya. Ra'ina. Tetapi sebaliknya Allah Ta'ala memberikan solusi. Wa qulu, melainkan katakanlah, unzurna. Jangan pakai ra'ina, pakainya unzurna saja. Yaitu artinya di sini, ya nanti insyaallah akan kita bahas artinya. Kalau di tafsir Muyassar artinya perhatikanlah kami. Ya. Ya. Tapi ya, perhatikanlah kami. Wasma'u, dan dengarkanlah kami. Ya, jadi para sahabat ini Allah Ta'ala melarang mereka berkata ra'ina. Tapi gantinya sebagai gantinya dari ra'ina unzurna. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan mereka isma'u. Dengarlah. Ya. Jadi katakanlah kepada Nabi, unzurna ya Nabi, tolong perhatikan kami ya Nabi. Dan kemudian Allah Ta'ala memerintahkan para sahabat isma'u, dengarkanlah Nabi. Ya. Walil kafirin azabun alim, dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Qala mufassirun, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lirrasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ra'ina ay ra'ina sam'ak fafham 'anna wa fahimna. لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم يلغون ألسنتهم بها يقصدون سبه ونسبته إلى الرعونة وقولوا أيها المؤمنون بدلا منها انظرنا أي انظر إلينا وتعهدنا وهي تؤدي المعنى المطلوب تؤدي المعنى المطلوب نفسه واسمعوا ما يتلى عليكم من كتاب ربكم وافهموه وللجاحدين عذاب موجع. تفضل مسرور. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina, yang bermakna perhatikanlah kami dengan pendengaranmu, pahamilah kami dan pahamkanlah kami. Hal itu karena kaum Yahudi biasa mengatakan kata itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meliukkan lidah mereka mengucapkan kata itu dengan maksud mencaci beliau dan menimbaskan beliau kepada kata ar-ru'una, yang berarti sangat bodoh. Dan katakanlah wahai orang-orang mukmin, ungdurna sebagai gantinya, yang bermakna perhatikanlah kami, dan ini memenuhi makna yang diinginkan itu sendiri. Dan dengarkanlah apa yang dibacakan kepada kalian dari kitab suci Tuhan kalian dan pahamilah ia. Sedangkan orang-orang yang mengingkari akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Qaul mufassirun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqulu lirrasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berkata kepada Nabi Muhammad, jangan berkata ra'ina, jangan berkata itu, ai ra'ina sam'ak, yakni tadi ra'ina sam'ak kalau di terjemahan perhatikanlah kami dengan pendengaranmu, fafham 'anna wa fahimna, pahamilah kami, ifham 'anna artinya pahamilah kami, wa'afhimna, dan pahamkanlah kami. Ya, ifham 'anna artinya tolong pahami kami, wa'afhimna artinya tolong buat kami paham. Dikatakan sini li'anna al-yahuda, karena orang-orang Yahudi, kanu yaqulunaha, mereka dulu mengatakan itu ra'ina untuk Nabi SAW, yalwuna bi'alsinatihim biha, ya, mereka mengucapkan, meliukkan lidah-lidah mereka dengan ucapan itu. Yaqsuduna sabbahu wa nisbatahu ila ru'una. Mereka bermaksud mencacinya dan menisbatkan mereka, menisbatkan Rasulullah kepada ar-ru'una. Ru'una ini kebodohan yang sangat, kedunguan. Arti ra'unah kebodohan dan kedukungan. Kalau kita baca dari tafsir Al-Baqawinya, perkataan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baqawi, "Wadzalika anna al-muslimina kanu yaqulun," ayat ini disebabkan kaum muslimin dulu pernah berkata kepada Nabi, "Ra'ina ya Rasulullah." Ra'ina ya Rasulullah. Ya. Ra'ina ya Rasulullah artinya dari kata mura'at. Ra'a yura'i. Mura'at itu artinya adalah ra'ina, jadi ada. Ra'ina itu fi'il amr. Ra'i. Ra'i. Na ini maf'ul bih. Ra'i artinya perhatikan. Ya. Jadi ri'ayah, mura'at itu artinya perhatian. Perhatikan kami. Ya, ra'ina itu artinya perhatikan kami dalam bahasa Arab. Itu aslinya para sahabat tidak bermaksud mengejek Nabi, bukan. Tapi memang itu ada bahasa Arabnya. Ra'ina, ra'i. Misalnya, Mas Ari, ra'i, ra'ini. Perhatikan saya, ra'i, ra'ini. Perhatikan saya. Baik. Atau bisa juga bermakna ra'i, atau dari kata ara'a ila syai' wa ra'ahu, artinya adalah fokus. Asgha yusghi, yaitu ar'ina, ra'ina artinya fokuslah kepada kami. Baik, itu semua tadinya Arabik. Maksudnya itu enggak masalah. Ya. Tapi kemudian ternyata dalam tradisi Yahudi atau bahasa mereka ada lafal ra'ina juga. Hanya saja lafal ra'ina dalam hakikat urfiah orang Yahudi ini, ya, artinya adalah isma' la sami'tu. Dengarkan. Ya. Namun aku enggak mau dengerin. Atau ya itu satu tafsiran. Ya, tafsiran pertama gimana tadi? Bahwa saya di kalangan Yahudi itu lafal ra'ina juga ada, tetapi itu bahasa kasarnya mereka. Ya. Bahasa kasarnya mereka. Nah, dalam bahasa atau tradisinya Yahudi, ra'ina ini bermakna isma', dengarkan kamu, tapi aku enggak bakal mendengarkan kamu. Gitu loh. Sehingga ketika mereka, para sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ra'ina. Maksud para sahabat apa? Ya Rasulullah, perhatikan kami dong. Tapi ketika orang Yahudi mendengarnya, loh, dia ngomong pakai ra'ina. Itu kan bahasa kita. Ya, bahasa Arab juga ada. Tapi, wah, kita berarti enggak usah lagi mencela Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah dicela oleh sahabatnya sendiri. Loh, kok gimana? Para sahabatnya sendiri ngomong kepada Nabi Muhammad, ra'ina. Artinya apa? Ya Rasulullah, dengerin. Saya enggak bakal dengerin kamu. Maksudnya kamu harus dengerin, tapi saya enggak mau dengerin kamu. Tapi harus kamu harus dengerin saya. Gitu, Mas. Mananya? Ya, gitu kan? Itu tafsiran pertama. Ya. Tafsiran kedua. Bahwasanya lafal ra'ina ini memang dari kata ru'una. Artinya kebodohan, kedunguan. Dan ternyata dalam tradisi Yahudi juga lafal ra'ina bermakna panggilan. Hey, ahmak. Ra'ina artinya hey, bodoh. Gitu. Jadi ada dua tafsiran. Imma bermakna bahwasanya ra'ina bermakna dengerin. Tapi saya enggak mau dengerin kamu. Imma bermakna bodoh gitu. Dan dua-duanya buruk, tapi yang kedua tentu lebih buruk, ya. Makanya ketika mereka orang-orang Yahudi ini mendengarkan lafal ini dari kaum muslimin berbicara ini ra'ina kepada Nabi SAW, maka mereka berkata, antara orang-orang Yahudi berkata, kunna nasubbu Muhammadan sirran, fa'alinu bihil an. Eh teman-teman, dulu kita tuh mencela Muhammad diam-diam. Sekarang ayo kita terang-terangan aja mencela dia. Ya. Kemudian kata Imam Baghawi, fakanu ya'tunahu wa yaquluna ra'ina ya Muhammad. Maka orang-orang Yahudi pun mereka datang kepada Nabi Muhammad ketika itu kemudian berkata, "Hai Muhammad, ra'ina, ra'ina." Ya. Setelah ngomong kayak gitu, wa yadhakuna fi ma bainahum. Orang-orang Yahudi itu ketawa, "Ra'ina ya Muhammad, ra'ina." Gitu. Ibarat kalau sekarang ada orang Palestina sendiri dibully sama orang-orang Yahudi. Gitu kan? Nah, kemudian fasami'aha, kata Imam Baghawi, fasami'aha Sa'ad bin Mu'adz, fafatina laha. Sa'ad bin Mu'adz punya pemahaman terhadap bahasa orang Yahudi. Kemudian mendengar itu, wah langsung ngerti. Ya. Wa kana ya'rifu lughatahum. Sa'ad bin Mu'adz ini tahu bahasa orang Yahudi. Maka kemudian Allah turunkan, la taqulu ra'ina. Ya. Jangan kalian berkata ra'ina. Tapi ganti yang lain, unzurna. Ini ada faedah juga di sini. Kita jangan ikut-ikutan, kalau bisa jangan ikut-ikutan Yahudi. Karena bisa jadi mereka dalam istilah-istilah ini ada kelicikan tersendiri. Sebenarnya lafal Israel itu, Israel itu juga kelicikan mereka. Karena Israel nama nabi, ya kan? Jadinya nama negara yang kayak gitu. Cuma kalau untuk pengkhabaran, misalnya negara Israel telah memperluas ekspansi ininya, itu bukan berarti kita bermaksud negaranya Nabi Israel, tapi ini hakikat urfiah yang ada di zaman sekarang. Israel adalah nama negara, tapi baiknya dijauhi aja, itu kita bilang negara Yahudi aja ya. Baik, kemudian kata para mufassirun, wa qulu ayyuhal mu'minun badalan minha unzurna. Wa qulu, dan katakanlah wahai orang-orang beriman, badalan minha, sebagai badal. Apa badal? Pengganti darinya. Dari apa? Dari ar-ru'unah itu. Dari ru'inya ganti dengan unzurna, yaitu tolong perhatikan kami. Ai unzur ilaina, ayo tataplah kami, perhatikan kami ya Rasulullah. Wa ta'ahadna, apa li ta'ahadna di sini? Bisa memperhatikan. Ya. Wa hiya tu'addil ma'na al-matluba nafsuhu. Dan lafal apa tadi yang kedua? Unzurna itu tu'addi. Ya, mengaplikasikan, memenuhi, mengoperasikan makna yang diinginkan, secara makna yang diinginkan itu sendiri maksudnya. Baik. Jadi kan mereka tadinya ra'ina maksudnya apa? Artinya apa? Tolong perhatikan kami. Nah, ya udah cari sinonimnya. Nah, sinonimnya Allah kasih unzurna. Ya. Sinonimnya unzurna. Wasma'u ma yutla 'alaikum min kitabi rabbikum wa fahmu. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian wahai sahabat apa yang ditilawahkan atas kalian, yaitu apa yang dibacakan atas kalian. Min kitab rabbikum, dari kitab Rabb kalian. Wafhamu, nah ini. Kita jangan sekedar mau dibacain doang, tapi harus paham. Ya. Makanya ada di sini kita mau jadikan tahfiz. Nanti antum tahfiz semampunya di sini, setor, dan juga akan ada tanya tentang kosakatanya. Iya Mas Arya. Iya. Enggak berat kok. Maksudnya mungkin 2 hari sepertiga halaman cuman. Mudah kok. Iya, tapi juga harus tahu kosakatanya. Walil jahilina 'adzabun muji'. Dan kepada orang-orang yang ingkar, jahil, mendapatkan azab yang muji', memberikan wajah. Wajah itu sakit, menyakitkan maksudnya. Azab yang menyakitkan. Iya. Ini kita cukup sampai sini aja muyasarnya insyaallah taala. Pekan depan hari Kamis insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.